Mungkinkah kasihmu selalu bersemi di sepanjang waktu? Bila ku dengar kata hatiku, kasih mesraku kepadamu. Maukah di kau menemani, walau hanya di dalam hati? Bila ku pergi untuk mencari bunga abadi, bunga dewi. Waktu sendiri.